Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah pertemuan kita pagi ini, demikian pula esok dan Kamis kalau seandainya belum puasa, maka kita baca kitab Al-Fiqhul Muyassar, melanjutkan kajian Ustaz Bilal Hafizahullah. Karena kalau seandainya kita lanjut pada kitab Kitabul Buyu', waktunya juga mepet karena Ramadan biasanya libur. Demikian pula hanya tinggal beberapa hari, maka kita lanjutkan untuk membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar pada Kitabul Siyam. Akhir dari pembahasan beliau Ustaz Bilal Hafizahullah adalah membahas permasalahan Al-A'dzar. Al-A'dzar Al-Mubiha Lil-Fitri, uzur-uzur yang dengannya diperbolehkan seseorang untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama sudah dibaca, yang kedua dan ketiga pun demikian. Maka kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu al-hamlu war-radha', wanita yang mengandung, hamil, demikian pula yang menyusui. Namun sebelum ini ada pembahasan terkait masalah orang yang sakit, demikian pula orang musafir, demikian pula wanita yang haid dan nifas, ketika uzur tersebut telah berhenti, sementara hari itu masih siang hari bulan Ramadan. Ini apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tetap boleh makan minum ataukah dia harus menahan diri? Misal, seorang musafir, salah seorang dari kita safar ke Palembang. Di tengah perjalanan sampai di Prabu Mulih, dia berhenti makan di sana. Karena dia musafir, ada uzur bagi dia untuk berbuka. Sampai di Prabu Mulih, berhenti dia makan minum di sana. Batal puasanya. Lanjut dia ke Palembang. Di Palembang yang mungkin urusan dia, dia perkirakan selesai sampai sore hari, sampai di Karang Makmur lagi malam. Subhanallah, urusannya cepat selesai. Berangkat pagi, jam 11 sudah selesai di Palembang. Balik pulang. Sampai di Karang Makmur, jam 3 siang. Dari jam 3 siang sampai tenggelam matahari masih ada sekitar 3 jam lebih. Bolehkah dia selama di Karang Makmur sebelum matahari tenggelam tadi makan, minum, dan melakukan aktivitas lain yang dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa? Ini orang musafir. Wanita yang haid ataupun nifas pun demikian. Jam 10 pagi sudah berhenti darahnya. Bersih dia, suci. Dari jam 10 pagi sampai tenggelamnya matahari, masih banyak waktu. Bolehkah bagi dia untuk makan dan minum saat itu? Demikian pula dengan orang yang sakit. 2 hari, 3 hari yang lalu dia sakit. Sekarang jam 11 pagi sudah sehat badannya, seger dia. Sudah enggak ada lagi rasa sakitnya. Sementara dari jam 11 sampai menjelang tenggelamnya atau sampai tenggelamnya matahari masih banyak waktu. Bolehkah bagi dia untuk makan dan minum, ataukah harus menahan diri untuk tidak makan dan minum? Ini permasalahan yang ingin kita sampaikan. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Sebahagian ulama berpendapat bahwa kondisi orang tadi, baik yang safar kembali ke kampungnya masih di siang hari bulan Ramadan, atau yang sakit di pagi hari atau siang hari sudah sembuh, wanita yang haid ataupun nifas di siang hari sudah berhenti darahnya. Menurut pendapat yang pertama, karena terjadi khilaf, pendapat pertama menyatakan wujubul imsak alaihim. Mereka harus menahan diri dari makan dan minum. Sisa harinya tadi, gak boleh dia makan, gak boleh minum. Kenapa? Alasannya, karena uzur bolehnya dia makan dan minum telah berakhir. Illahnya atau sebabnya telah habis. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi. Sedangkan suatu hukum, suatu ketetapan itu selalu berkaitan erat dengan sebabnya. Orang yang safar tadi sudah balik dia, sudah enggak ada uzur bagi dia untuk makan dan minum karena sudah mukim lagi. Yang sakit pun demikian, tadinya boleh dia makan pagi, siang, sore sembari minum obat. Sekarang dia sudah sembuh, enggak ada uzur bagi dia untuk makan dan minum lagi karena sudah sehat. Wanita yang haid dan nifas telah berhenti darahnya. Sementara uzur yang membolehkan dia makan dan minum di siang hari bulan Ramadan adalah karena haid dan nifasnya sekarang sudah berhenti. Maka alasan itu sudah tercabut dan hilang. Menurut pendapat yang pertama ini, maka dia harus menahan diri. Tidak boleh makan dan minum serta melakukan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Dalam keadaan tetap dia harus mengqadha hari tersebut. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh di masa kita sekarang, dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Demikian pula ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula pendapatnya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i wa ghairuhum minal a'immah, dan para ulama yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan laisa alaihim al-imsak. Mereka tidak harus menahan makan dan minum. Berbanding terbalik dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat pertama tadi, ketika uzurnya telah hilang, maka mereka harus menahan diri, enggak boleh makan minum. Pendapat yang kedua menyatakan laisa alaihimul imsak. Tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan bagi mereka-mereka untuk tetap menahan diri. Karena pagi mereka sudah berbuka, maka siang dan sore harinya tetap boleh mereka untuk makan dan minum. Karena tidak adanya dalil yang mengkhususkan permasalahan itu. Yang kedua ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari kalangan sahabat. Demikian pula ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah di masa kita sekarang. Wahuwa madhabul jumhur wahuwa rajih insyaAllah. Ini adalah pendapatnya jumhur dan ini pendapat yang rajih. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man akala fi awwali yaumihi falyakul akhirahu. Barang siapa yang dia sudah berbuka, ada udzur syar'i bagi dia untuk makan di pagi hari bulan Ramadan, silahkan dia untuk tetap makan dan minum sampai di akhir hari tersebut. Seperti contoh tadi yang musafir, sudah makan dia di Prabu Muli sampai di Karang Makmur jam 3, silahkan boleh bagi dia makan, boleh bagi dia minum. Ketika istrinya buat masakan untuk berbuka puasa, boleh bagi dia untuk menikmatinya terlebih dahulu. Yang sakit pun demikian. Demikian pula yang haid dan nifas ketika telah berhenti darahnya di pagi hari, tetap boleh bagi mereka untuk makan dan minum. Hanya yang perlu diperhatikan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lakin yanbaghi alla yudhhiral akla wasyurba alanan idza kana fi dzalika mafsadah. Akan tetapi semestinya orang yang tetap makan dan minum tadi, jangan sampai dia makan dan minum dalam keadaan terang-terangan, Apalagi kalau di komplek kita ini, tentu itu sesuatu yang tidak mendidik bagi anak-anak kita sama sekali. Jangan lantas kita kemudian, ah saya kan musafir, baru pulang ini dari perjalanan safar, masih jam 3 sore. Beli, ada ikhwah jual makanan di sana sini, dia beli langsung dimakan di situ. Tentu ini pemandangan yang tidak baik bagi anak-anak kita. Iya, walaupun dia musafir, boleh bagi dia untuk tetap makan dan minum, tetapi yang perlu diperhatikan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alla yudhhiral akla wasyurba alanan. Jangan sampai dia makan dan minum secara terang-terangan. Idza kana fi dzalika mafsadah. Jika hal itu akan memunculkan sebuah mafsadah. Apa mafsadahnya? Minimalnya anak-anak akan menilai, oh ternyata Abu Fulan itu enggak puasa dia, makan dan minum. Anak kecil enggak tahu ini safar, udzur syar'i ataukah tidak, enggak tahu dia. Atau ketika kita di rumah, orang rumah sedang buat makanan, anak-anak kita sedang menanti waktu berbuka, jam 5 sore kita baru pulang dari safar, lihat makanan sudah siap, langsung kita makan. Anak-anak kita melungung lihatnya, loh kok Abi makan? Kok saya enggak boleh makan, harus nunggu nanti sampai maghrib lah ini. Abi makan dengan lahapnya. Ini juga merupakan pendidikan yang tidak baik. Kalau seandainya ingin makan dan minum, silahkan. Karena ini pendapat yang rajih. Tetapi hendaklah melihat situasi dan kondisi. Makan di dalam rumahnya. Atau makan ketika tidak terlihat oleh anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar ar-rabi'u yang keempat, termasuk dari uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk makan dan minum serta melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, yang keempat adalah al-hamlu war-radha', kehamilan dan menyusui. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisabab as-shaumi jaza laha al-fitr. Seorang wanita apabila dia dalam kondisi hamil mengandung au murdi'an atau menyusui bayinya, wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha, dan dia takut, khawatir kalau dia tetap puasa, sebagaimana kita ketahui orang yang puasa kondisinya lemah, lemes, nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya tidak tercukupi, sementara dia harus menghidupi nyawa jiwa yang lain, janin yang ada dalam kandungannya, bayi yang harus dia susui. Itu yang harus dia hidupi. Dan mereka membutuhkan nutrisi dari sang ibu. Ketika wanita tadi berpuasa tidak ada masukan atau tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam dirinya, maka dikhawatirkan janin tadi, demikian pula bayi tadi, pertumbuhannya terhambat, bahkan dikhawatirkan akan terserang penyakit. Kalau wanita yang hamil ataupun menyusui khawatir dengan kondisi ini, jazalah al-fitru, boleh bagi dia untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Lima rawahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wada'anil musafiri syatra salati was-saum wa 'anil hubla wal murdi' as-saum. Berdasar pada riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah wada'a 'anil musafiri syatra salati was-saum. Sesungguhnya Allah menggugurkan, wada'a, menggugurkan, mengerjakan kewajiban separuh dari salat was-saum dan puasa. Musafir salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Digugurkan separuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-saum demikian pula puasa. Yang tadinya harus puasa sekarang boleh berbuka. Musafir boleh bagi mereka untuk mengqasar salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, dan puasa untuk dibatalkan puasanya di hari itu. Wa 'anil hubla wal murdi' as-saum. Dan Allah tabaraka wa taala juga menggugurkan kewajiban untuk mengerjakan puasa di hari tersebut atas wanita yang hubla, mengandung, hamil, wal murdi, dan yang menyusui. Wa taqdil hamilu wal murdi'u makanal ayyami allati aftarataha wa dhalika in khafat ala nafsayhima. Dan hendaklah taqdi, mengqada, mengganti di hari-hari yang lain, tentu setelah bulan Ramadan, mengqada. Dan hendaklah mereka, wanita yang hamil ataupun yang menyusui, mengganti makanal ayami allati aftarataha, sejumlah hari yang mereka berbuka di bulan Ramadan tadi, di hari-hari yang lain. In khafat, wadhalika in khafata ala nafsaihima. Dan itu ketika mereka berdua khawatir atas dirinya sendiri. Wanita yang hamil tadi takut kalau seandainya dia tetap puasa, akan kenapa-napa dengan dirinya. Atau yang menyusui, dia takut dirinya akan jatuh atau membahayakan dirinya. Kalau yang dia khawatirkan hanya dirinya sendiri, maka mereka mengganti di hari-hari yang lain. Fa in khafatil hamilu ma'a dzalika 'ala janiniha awil murdi'u 'ala radhi'iha at'amat ma'al qada'an kulli yawmin miskina. Adapun apabila wanita yang hamil, dia khawatir juga atas janinnya. Demikian pula wanita yang menyusui, dia khawatir atas bayi yang dia susui. Jadi yang dia khawatirkan bukan dirinya, tapi janinnya atau bayi yang dia susui. Wanita yang hamil, dia puasa sanggup, kuat dia. Tapi dia takut janinnya tidak mendapatkan asupan gizi dan nutrisi. Wanita yang menyusui pun demikian. Dirinya sendiri kuat untuk berpuasa, tapi bayi yang sedang fokus dengan ASI dia, sang ibu tadi khawatir, jangan-jangan nanti bayi saya yang sakit. Jadi yang dikhawatirkan pada kondisi yang kedua ini adalah janinnya atau bayi yang disusuinya, bukan dirinya sendiri. Kalau seperti ini kondisinya, kata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar, al-ta'amat ma'al qada. Mereka membayar fidyah, di samping mereka juga mengqada hari tersebut. Kalau yang mereka takutkan atas dirinya sendiri, mereka mengqada di hari yang lain. Kalau yang ditakutkan adalah janin dan bayi yang disusui, maka mereka mengqada hari tersebut di hari yang lain, juga membayar fidyah. Jadi double. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-murdi'u wal-hubla idza khafata 'ala auladihima aftarata wa at'amata. Berdasar pada ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, wanita yang menyusui demikian pula wanita yang hamil, apabila mereka khawatir atas anak-anaknya, janinnya dan bayi yang disusuinya, aftarata, maka mereka boleh berbuka, berbuka puasa. Kewajiban mereka dengan berbuka tadi adalah mengqadha di hari yang lain. Wa at'amata, dan wajib atas mereka untuk memberi makan orang-orang miskin di hari yang lain sebagai qada'a, sebagai fidyah. Ikhwan fi din a'azakumullah, dalam permasalahan ini terjadi khilaf panjang, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan mendatang tentang khilaf tersebut. Wanita yang hamil dan menyusui, apa yang harus dia lakukan ketika dia tidak bisa berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Apakah tidak ada qadha dan tidak ada fidyah? Ataukah dia hanya mengqadha saja tanpa fidyah? Ataukah dia membayar fidyah saja tanpa qadha? Ataukah dia keduanya? Sudah dia mengqadha juga harus membayar fidyah. Ini khilaf yang terjadi di antara para ulama ini, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan mendatang biiznillah. Fatalakhasa min dzalika anna al-asbab al-mubihah lil-fitri arba'atun. Maka ringkasan dari pembahasan ini yang kita ketahui, bahwa sebab diperbolehkannya seseorang yang awalnya terkena kewajiban berpuasa di siang hari bulan Ramadan, boleh bagi dia untuk berbuka, sebabnya ada empat hal. Sebab yang syar'i atau udzur yang syar'i. As-safaru, yang pertama seorang musafir. Wal-maradu, yang kedua, sebabnya yang pertama adalah as-safar, perjalanan safar. Wal-maradu, yang kedua adalah sakit. Wal-haidu wan-nifasu, yang ketiga adalah wanita yang mengalami masa haid dan nifas. Dan yang keempat, al-khawfu minal halak. Al-khawf, takut. Dan ini enggak hanya terbatas pada wanita yang hamil dan menyusui. Ada kalanya seorang dia bekerja keras. Memang selama ini dia bekerja keras. Dan dia komitmen untuk berpuasa. Di tengah, di siang hari karena cuaca yang sangat panas. Pekerjaan dia saat itu sangat berat. Kemudian dia merasa tidak mampu untuk berpuasa. Khawatir kalau seandainya dilanjutkan akan membahayakan dirinya, membahayakan keselamatannya, mengancam jiwanya. Pada kondisi seperti ini orang itu boleh untuk berbuka. Kenapa? Al-khauf minal halak. Ini sebabnya. Namun jangan lantas bermudah-mudahan. Menurut saya ini sudah sampai batas maksimal ini, enggak kuat lagi saya. Akhirnya makan, minum. Pekerjaan-pekerjaan yang ringan pun kemudian dibuat berat oleh dia atau dianggap sebagai sesuatu yang berat sehingga bermudah-mudahan untuk kemudian makan dan minum membatalkan puasanya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi kalimat al-khawfu minal halak benar-benar sesuai dengan definisi dari al-halak itu sendiri. Kama fil hamil wal murdi', sebagaimana al-khawf minal halak ini ada pada wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.